بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarahnya pada hadis yang ke-21, hadisnya Abu Amr, dan disebutkan juga namanya, kunianya bahwasanya Abu Amrah. Beliau bernama Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, saya pernah berkata wahai Rasulullah, qulli fil islam qawla la as'alu anhu ahadan ghairak, katakanlah padaku wahai Rasulullah suatu ucapan dalam Islam yang saya tidak akan menanyakan kepada siapapun selain dari engkau. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, qul amantu billah, katakan amantu billah, saya beriman terhadap Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau. Rawahu Muslim. Dan para ulama telah menyebutkan rahimahumullahu ta'ala penjelasan tentang hadis ini, diantaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maksudnya kalimat 6 qul lil islam qawla, yakni qawlan yakunu jami'an wadihan bayyinan la as'alu ahadan ghairaka fih. Suatu ucapan yang singkat dan padat maknanya, yang jelas, yang saya tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selain engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi pun memberikan kalimat yang singkat dengan mengatakan qul amantu billah, katakan aku beriman terhadap Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamalah engkau. Naam. Amantu billah hadza bil qalb, kalimat amantu billah, kata beliau, ini dengan hati. Wal istiqamah, kalimat wastaqim, istiqamah takunu bil amal, itu dengan amalan. Nah, dan masih tersisa bacaan kita dari penjelasan hadis ini. Beliau mengatakan wa fi hadzal hadis min al fawaid, dan dalam hadis ini terdapat beberapa fawaid, pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala su'ali amma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Hirsus sahabah, yaitu semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ala su'ali amma yanfa'uhum, terhadap pertanyaan yang bisa memberikan manfaat terhadap mereka di dinihim wa dunyahum, baik yang berkaitan tentang urusan agama mereka dan juga urusan dunia mereka. Ini yang pertama, hirsus sahabah, itu semangatnya para sahabat untuk bertanya terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat terhadap mereka, baik yang berkaitan dengan urusan agama ataupun urusan dunia. Maka demikian pula kita hendaknya bertanya kepada para ulama ataupun kepada orang-orang yang kita percayai naam keilmuannya, amanatnya, untuk menanyakan hal-hal yang bermanfaat, bukan pertanyaan-pertanyaan yang justru yang kita sudah tahu bahwa kalau pertanyaan itu kita tanyakan, ya, boleh jadi bisa menimbulkan fitnah ataupun kesalahpahaman sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman ini. Kadang-kalanya jawabannya sudah jelas, dia sudah mengerti, naam, tetapi dia ingin membuat satu fitnah di tengah-tengah orang sehingga dia pun ya bertanya, kemudian setelah itu dia sebarkan. Naam. Sehingga dengan pertanyaan dan jawaban akhirnya boleh jadi ya terjadilah fitnah waliyadu billah. Tetapi hendaknya pertanyaan ilmiah yang berkaitan tentang perkara din, ataupun bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan manfaat kepada urusan dunia kita yang dengannya kita pakai ibadah. Wa minha aqlu Abi Amr au Abi Amrah. Juga diantaranya kata beliau menunjukkan tentang ya akal berupa kedewasaan Abu Amr dan Abu Amrah ya radhiyallahu anhu. Haitsu sa'ala hadha as-su'al al-'azim, di mana beliau menanyakan pertanyaan yang luar biasa ini, alladhi fihi an-nihayatu, yang merupakan pertanyaan yang berada pada puncaknya ya, yang singkat jawabannya tetapi ya sangat bermanfaat. Wa yastaghni an su'ali ayyi ahadin, sehingga mencukupkan ai tidak membutuhkan lagi pertanyaan siapapun. Nah, setelah beliau bertanya maka Nabi pun menjawabnya dengan singkat. Haitsu qala qul li fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ghayraka. Wa minha annahu ajma'u wasiyah wa anfa'u wasiyatan ma tadammanahu hadzal hadis. Juga di antaranya sesungguhnya wasiat yang paling singkat dan padat maknanya dan paling bermanfaat adalah apa yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang terkandung dalam hadis ini. Naam, al-imanu billah, berupa keimanan terhadap Allah, thumma al-istiqamatu ala dhalik, kemudian keistiqamaan biqaulihi amantu billahi thumma istaqim, amantu billah thumma istaqim. Kemudian selanjutnya yang ketiga, annal imana billah la yakfi anil istiqamah bal labudda min imanin billahi wa istiqamatu ala dini. Wasanya keimanan itu tidaklah cukup, keimanan terhadap Allah belumlah cukup, dia masih butuh keistiqamaan. Sebenarnya telah boleh jelaskan naam keimanan yang dimaksud di sini terkait dengan dalam hati, maka itu belum cukup kecuali dengan dibuktikan dengan melalui pengamalan. Bal labudda min imanin billah, bahkan harus keimanan terhadap Allah ya dengan lisan hati, kemudian dibuktikan dengan keistiqamaan ala dini, atas agamanya berupa amalan lahiriah yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, anna din al-islami mabniun ala hadainil amrayn, maksudnya agama Islam itu dibangun di atas dua perkara yang mulia yang agung ini, al-iman yaitu keimanan, wa mahalluhul qalb, tempatnya di hati, wal istiqamatu, kemudian keistiqamaan, wa mahalluhal jawarih, tempat pertama. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan na'am iya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan tentang hadis ini, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala araita, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala araita bima'na akhbirni, ai araita bermakna akhbirni, ai kabarkan padaku, beritahu saya wahai Rasulullah ya, idza sallaitul maktubah, apabila saya melakukan al-maktubat bima'na al-faraid, ai salat fardu, salat ya wajib, wa hiya al-faraidul khamsu wal jum'ah, yaitu maksudnya yaitu salat lima waktu wal jum'ah dan juga ditambah dengan salat Jumat, wa sumtu ramadan wa huwa asy-syahrul ladzi baina sya'ban wa syawal, sumtu ramadan kemudian saya berpuasa ramadan yaitu asy-syahrul ladzi baina sya'ban wa syawal, yaitu bulan yang berada antara bulan sya'ban dan syawal ya. Naam, sya'ban, ramadan, baru syawal, sehingga dikatakan bulan yang berada antara bulan sya'ban dan bulan syawal. Wa halaltul halal ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Nah, kata beliau, ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal, ay fa'altu, ay saya lakukan suatu perkara, mu'takidan dengan meyakini hilluhu, ya atau hillahu, saya meyakini halalnya. Wa haramtul haram, ay ijtanabtuhu, ay aku menjauhinya, mu'takidan tahrimuh, karena meyakini akan haramnya. Wa lam azid ala dhalika, kemudian saya tidak menambah lebih daripada itu, ay naam, ay tidak berani mengatasnamakan Allah ataupun Rasulnya naam sesuatu yang dia tidak ketahui kehalalannya ataupun keharamannya. Naam, jangan sampai kita lancang untuk mengatakan sesuatu ini halal ataupun haram kecuali sesuatu yang kita betul-betul ketahui yaitu halal karena adanya dalilnya dari Al-Quran ataupun sunnah atau mungkin ada ijma'. Naam. Walam azid ala dhalika a'adukhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga wahai Rasulullah jika saya sholat lima waktu kemudian puasa Ramadan kemudian melakukan hal-hal yang halal, meyakini kehalalannya yang benar-benar halal, demikian pula saya menjauhi hal-hal yang diharamkan, ya apakah saya dijamin masuk surga? Qala na'am, Nabi katakan iya. Na'rahu Muslim. Wa fi hadzal hadithi, dalam hadith ini kata beliau, yas'alu ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasanya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla al-maktubati, jika dia telah melakukan salat lima waktu, wa sama Ramadan dan berpuasa Ramadan, wa halal halal wa harrama al-haram, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram, wa lam yazid ala dzalika syai'a, kemudian dia tidak menambahkan sesuatu yang lebih daripada itu, hal yadkhulul jannah, apakah dia masuk surga? Qala na'am, maka Nabi mengatakan iya. Wa hadzal hadits lam yadhkur fihi az-zakat, hadis ini tidak menyebutkan di dalamnya penyebutan zakat, wa lam yadhkur fil hajj, tidak pula menyebutkan perkara haji. Fa imma ayyuqal, maka jawabannya kita katakan kepada beliau, inna dzalika dakhilun fi qawli wa haramtul haram, beliau mengatakan puasanya itu masuk dalam keumuman yang telah disebutkan tadi, wa haramtul haram, karena tarkal haji haram, karena meninggalkan haji haram hukumnya apabila dia memiliki kemampuan kemudian dia tidak melakukannya. Naam, kata beliau, naam, wa tarkas zakat haram, demikian pula meninggalkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya padahal dia memiliki harta yang wajib dia zakati, ia telah sampai nisabnya. Naam, apabila dia tinggalkan tidak melakukan, maka perbuatannya adalah perkara yang diharamkan. Wa yumkinu an yuqal, atau dikatakan jawaban yang lain, amma bin nisbati lil haji, adapun berkaitan dengan haji, wa rubbama yakunu hadzal hadits qabla fardhi, boleh jadi hadis ini diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebelum turun perintah kewajibannya. Wa amma bin nisbati liz zakat, adapun terkait dengan zakat, fala'alla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alima min hali hadzal rajul, boleh jadi bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui keadaan orang ini, annahu faqirun, bahwasanya dia orang fakir, orang miskin, laisa min ahli zakat, dia bukan orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Fa khatabahu ala qadri hali, maka Nabi pun berbicara menyampaikan padanya ilmu nasihat sesuai dengan kadar keadaannya. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyebutkan perkara haji zakat padahal kedua-duanya juga wajib? Maka jawabannya yang pertama, boleh jadi masuk dalam keumuman apa yang diucapkan oleh tadi, wa haramtu al-haram, ya, karena kata beliau meninggalkan zakat, tidak mau berzakat. Naam, tidak mau berhaji. Ini perkara diharamkan baginya jika dia memiliki kemampuan. Atau jawaban yang kedua, kalau terkait masalah haji, boleh jadi Nabi alaihi salatu wassalam belum menyampaikan kewajiban haji, kemudian orang ini bertanya tentang masalah zakat, kata beliau boleh jadi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui keadaan orang ini, bahwa orang ini orang miskin, orang fakir, sehingga Nabi pun berbicara sesuai dengan kadar keadaannya, ukuran keadaannya, ya, sehingga dia tidak menyampaikan perkara zakat karena orang ini memang tidak memiliki kemampuan untuk berzakat. Wa fi hadzal hadits min al-fawaid, dalam hadis ini beberapa faedah yang bisa kita petik, di antaranya hirsus sahabati ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatnya para sahabat untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan telah lalu pada hadis yang lalu pada perkara yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, baik terkait dengan urusan agama ataupun urusan dunia mereka. Kemudian yang kedua, annal ghayata min hadhihi al-haya hiya dukhulul jannah, bahwa puncak dari kehidupan ini bagi orang-orang yang beriman adalah keinginan untuk masuk surga. Kita hidup di dunia, ya, na'am, melakukan amalan-amalan kebaikan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, apa keinginan kita semuanya adalah hiya dukhulul jannah, adalah masuk surga. Naam. Kemudian yang ketiga, ahamiyatuhu mu'taqidan tahrimuhu, wallahu a'lam. طيب نكتفي بهذا.